إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخوة أخوات حاضرين peserta دورة إسلامية yang saya hormati dan saya muliakan. Pada pertemuan hari ini kita akan membahas satu kitab yang merupakan kitab yang sangat berharga dan bernilai bagi seorang muslim yang ingin mengetahui bagaimana hakikat agamanya, keutamaan agamanya, dan bagaimana agamanya tersebut membawa dia ke berbagai macam kemuliaan di dunia dan di akhirat. Kitab ini berjudul Fadlul Islam, karya Imam Al-Mujaddid Al-Syeikh Muhammad bin Abdul Wahhab. Kebanyakan menyebutkan bahwa kunya beliau Abu Abdullah. Ada juga yang menyebutkan bahwa kunyanya Abu Ali. Kitab ini terdiri dari dua kata, judul kitab Fadlul Islam. Fadl artinya keutamaan. Al-Islam adalah Al-Islam, dan lengkapnya akan diterangkan nanti ketika membahas kitab ini. Kitab ini dinamakan Fadlul Islam karena di awal bab dalam kitab ini adalah bab Fadlul Islam, yang pada hakikatnya kitab ini berisi berbagai macam kandungan bab. Di dalamnya ada penjelasan tentang Fadlul Islam, dan juga di dalamnya ada penjelasan tentang wajibnya masuk ke dalam Islam, juga penjelasan tentang penafsiran Islam, kemudian penjelasan tentang bid'ah dan bahayanya bid'ah tersebut, dan bagaimana penisbatan diri kepada Islam dan batilnya berbagai macam penisbatan selain daripada itu, dan banyak lagi perkara penting yang ditakrir, yang ditekankan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala di dalam kitab beliau ini. Maka di dalam kesempatan daurah ini insyaallah ta'ala kita akan menjelaskan tentang kitab ini secara ringkas. Mudah-mudahan ada keluasan waktu sehingga kita bisa membaca kitab ini sampai selesai. Sengaja kita pilih dalam bentuk kitab supaya setiap orang punya pegangan, dan setiap dari kita membiasakan diri masing-masing untuk mempunyai catatan-catatan ilmiah, untuk mempunyai goresan-goresan pena, catatan dari berbagai macam untaian ilmu yang didapatkan. paling utamanya ditulis. Karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam berpesan, qayyidul ilma bil kitabah. Ikatlah atau kaitkanlah ilmu itu dengan menulisnya. Dan termasuk keterlambatan dan kadang jelek di dalam memahami, karena orang-orang yang datang ke majelis ilmu hanya datang untuk duduk mendengar, dan itu pun sebenarnya sudah kebaikan yang sangat banyak. Tapi kalau dia mendengar sambil mempunyai catatan yang ia bisa membuka kembali apabila dia ragu atau ingin memperkuat apa yang dia pahami, maka dengan catatan tersebut segala perkara bisa menjadi mudah. Iya. Dan kitab ini termasuk kitab atau risalah yang menjelaskan tentang manhaj, bagaimana jalan atau perkara-perkara yang membedakan orang-orang yang menyandang at-tauhid. Orang yang menyandang at-tauhid dan bagaimana para pengikut as-salafus salih secara umum ya menampakkan syiar di dalam keislamannya. Dan pentingnya risalah ini akan kita ketahui ketika kita membaca setiap bab yang akan disebutkan oleh pengarang rahimahullahu taala rahmatan wasiah. Meringkas waktu, kita mulai dari bab pertama. Dikatakan di sini oleh pengarang rahimahullah, babu fadlil Islam, bab keutamaan Islam. Keutamaan Islam yang diinginkan dengannya beberapa perkara. Yang pertama, keutamaan Islam itu sendiri atas seluruh agama selain agama Islam. Iya. Ini yang pertama. Diterangkan bagaimana keutamaan Islam. Dan di dalam Islam itu dengan berbagai macam martabat, martabatul Islam, martabatul iman, dan martabat al-ihsan. Sebagaimana yang akan diterangkan. Keutamaan agama Islam di atas seluruh agama yang lain. Yang kedua, keutamaan Islam yang diinginkan di sini juga bisa berarti keutamaan Islam bagi para penganut agama Islam itu, bagi orang-orang yang mengikuti agama Islam itu, orang-orang yang meyakini agama Islam itu. Akan diterangkan bagaimana keutamaan orang yang memeluk Islam dan berbagai macam kemuliaan yang mereka dapatkan di dunia dan di akhirat. Kemudian yang ketiga, keutamaan Islam juga diinginkan dengannya keutamaan umat yang menyandang Islam itu, umat yang membawa bendera Islam itu, yaitulah ummatul Islam, kaum muslimin. Keutamaan umat Islam. Yang mana keutamaan umat Islam sangatlah banyak di dalam nusus Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini tiga perkara dari keutamaan Islam, dan semuanya ini insyaAllah ta'ala akan kita uraikan di dalam ayat-ayat dan hadith yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab di dalam kitab beliau ini. Kemudian sebagaimana kebiasaan beliau di dalam karangan beliau, beliau memberi judul bab, kemudian memberikan ayat-ayat, kemudian memberikan hadis. Kebanyakannya seperti itu. Kadang beliau berikan dalam bentuk penjelasan, tapi penjelasannya sedikit. Penjelasan sedikit. Iya. Baik. Dikatakan di sini di ayat yang pertama. Jadi kata beliau, bab fadlil Islam, bab keutamaan Islam. Keutamaan Islam, keutamaan agama Islam, keutamaan penganut Islam, keutamaan umat Islam. Dan Islam ini mencakup di dalamnya akidah dan syariatnya dan segala perkara yang ada di dalamnya. Wa qaulillahi ta'ala, dan firman Allah ta'ala, bisa dibaca waqaulillahi, bisa dibaca waqaulullahi. Dan firman Allah Ta'ala, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam dina. Ya. Ayat yang pertama yang beliau bawakan di sini tentang keutamaan Islam adalah ayat di surah Al-Maidah ayat 3. Ayat yang sangat terkenal itu. Ayat yang merupakan kebanggaan umat Islam turun di hari Arafah. Tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdiri di hari Arafah pada hari Jumat di bulan Dzulhijjah di negeri Mekah. Luar biasa. Terkumpul berbagai macam keutamaan dan kemuliaan. Karena itulah orang-orang Yahudi datang kepada Umar bin Khattab. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim berkata, mereka berkata, wahai Umar, ada satu ayat turun kepada kalian umat Islam. Andai kata ayat itu turun kepada kami, maka kami akan menjadikan hari itu sebagai hari Id. Ya. Kata Umar, apa itu ayatnya? Mereka baca ayat ini, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam. Maka Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu berkata, saya sangat tahu ayat ini diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada hari Jumat dan beliau berdiri di Arafah. Iya. Maka wajar kalau pengarang membawakan ini sebagai ayat yang pertama di sini. Dan kandungan dari ayat menunjukkan tentang keutamaan Islam. Dikatakan, "Al-yawma akmaltu lakum dinakum." Pada hari ini telah kusempurnakan untuk kalian agama kalian. "Wa atmamtu alaikum ni'mati." Dan telah kucukupkan atas kalian nikmat-Ku. "Wa raditu lakumul Islam dina." Dan saya ridha Islam sebagai agama kalian. Yang pertama dikatakan, al-yawma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini telah kusempurnakan untuk kalian agama kalian. Menunjukkan bahwa agama Islam ini adalah agama yang sempurna. Dan ini keutamaan Islam. Agama Islam adalah agama yang sempurna. Akidahnya adalah akidah yang sempurna. Syariatnya adalah syariat yang sempurna. Tidak butuh ditambah dan tidak perlu untuk dikurangi. Semuanya sempurna. Dan ini keutamaan yang sangat besar. Ya Allah Subhanahu wa taala berikan kepada umat Islam. Kepada umat Islam. Kemudian yang kedua dikatakan di sini dalam ayat, "Wa atmamtu alaikum ni'mati." Atau sebelum saya lanjutkan, di sini kalimat al-yawm akmaltu lakum dinakum, pada hari ini saya sempurnakan untuk kalian agama kalian. Di sini kalimatnya saya sempurnakan untuk kalian. Ini menunjukkan khitab kepada umat Islam. Jadi penyempurnaannya ini setelah diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk agama yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab agama Islam itu adalah agama setiap nabi dan setiap rasul. Sebagaimana yang kita akan terangkan, al-Islam itu adalah agama setiap nabi dan setiap rasul. Ya. Cuman para nabi dan para rasul berbeda syariat. Berbeda syariat. Dan di sini dalam agama kita, ya, pernyataan bahwa agama kita telah disempurnakan, al-yawma akmaltu lakum, kalimat lakum berlaku untuk kalian wahai kaum muslimin. Kemudian dikatakan, wa akmamtu alaikum ni'mati, dan saya cukupkan atas kalian nikmat-Ku. Nikmat terbagi dua. Ada nikmat diniyah, nikmat berkaitan dengan agama, dan ada nikmat dunyawiyah. Dan ada nikmat berkaitan dengan dunia. Ya. Kalau berkaitan dengan nikmat agama, sangat jelas sekali keutamaan bagi umat Islam dan bagaimana sempurnanya nikmat Allah Subhanahu wa taala. Islam dengan sumbernya, ya, Al-Qur'an dan Sunnah. Di dalamnya terdapat penjelasan apa-apa yang dibutuhkan oleh manusia dalam perkara agamanya, sehingga tidak satupun perkara yang ada keraguan, ada kesamaran di dalamnya. Seluruh perkara yang terkandung di dalam Al-Quran dan Sunnah, yang ada di dalam syariat Islam, adalah perkara yang telah sempurna, dan Allah subhanahu wa ta'ala telah mencukupkan nikmatnya, segala sesuatu ada di dalamnya. Ini nikmat agama dari sisi diniyah. Kemudian yang kedua, wa atmamtu alaikum ni'mati, boleh bermakna juga masuk ke dalam nikmat dunyawiyah. Dan ini keutamaan bagi umat Islam, diberikan kesempurnaan nikmat dalam nikmat dunia. Sebab hakikat kebahagiaan itu hanya dimiliki oleh umat Islam, hanya dimiliki oleh orang-orang yang mengenal Islam, hanya dimiliki oleh orang-orang yang memahami Islam dengan benar. Kalau misalnya ada selain dari mereka yang bahagia, maka kalau mereka bahagia, itu hanya sebab-sebab yang didapatkan secara tabiat dan tidak sempurna kebahagiaannya. Tetapi umat Islam mendapatkan kebahagiaan yang sempurna. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, man amila salihan min dhakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan tayyibah. Barang siapa yang beramal salih dari laki-laki maupun perempuan, dan dia adalah orang yang beriman, dan dia dalam keadaan beriman, falanuhyiyannahu hayatan tayyibah, maka sungguh kami akan memberikan kepadanya kenikmatan hidup, kami akan memberikan kepadanya kehidupan yang baik. Hayatan tayyibah, kehidupan yang baik, mencakup di dalamnya ketenteraman dalam hidup, kebahagiaan, keamanan, ya, keridhaan, dan seterusnya. Dan ini nikmat hanya didapatkan oleh umat Islam. Kemudian dikatakan di ayat setelahnya, dikatakan waraditu lakumul Islam madina, dan saya ridha Islam sebagai agama kalian. Saya ridha Islam sebagai agama kalian. Iya. Al-Islam atau agama itu adalah satu kalimat yang diambil dari kalimat ad-daidan. Iya. Daidanuhu, kalau dia pekerjaannya dan kebiasaannya begitu. Iya. Nah, dikatakan dia sebagai din, sebab seorang itu membiasakan dirinya dan komitmen di atasnya. Jadi dikatakan waraditu lakumul Islam madina, dan saya telah ridha Islam ini sebagai agama kalian. Saya ridha Islam sebagai agama kalian. Ini ke utamaan Islam yang lain, adalah agama yang diridhai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Telah dinyatakan keridhaannya di dalam muhkami kitabi. Iya. Baik, ini beberapa keutamaan Islam yang terkandung di dalam ayat ini. Kemudian di ayat setelahnya dikatakan wa qawluhu ta'ala, dan firman Allah ta'ala, qul ya ayyuhan nasu in kuntum fi syakkin min dini fala a'budu alladhina ta'buduna min dunillah walakin a'budu allaha alladhi yatawaffakum. Al-ayat. Dan firman Allah ta'ala, katakanlah wahai sekalian manusia, katakanlah wahai Muhammad, katakan wahai Muhammad, perintah kepada Rasulnya, wahai sekalian manusia, in kuntum fi syakkim min dini, kalau kalian ragu tentang agamaku, fala a'budu alladhina ta'buduna min dunillah, saya tidak akan menyembah yang kalian sembah selain dari Allah, walakin a'budullaha alladhi yatawaffakum, akan tetapi saya hanya menyembah Allah yang mewafatkan kalian. Ayat ini dari sisi mana menunjukkan keutamaan Islam? Iya. Keutamaan Islam yang terkandung di dalam ayat ini menunjukkan bahwa umat Islam itu orang yang mengerti agamanya dengan baik, orang yang memahami syariat Islam, dia akan dikokohkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, terjaga dari gelombang syubhat, gelombang kerancuan, dan gelombang syahwat. Bagi orang yang memahami agamanya dengan baik. Karena itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan tegas menyatakan, karena keislaman yang beliau bawa, wahai sekalian manusia, kalau kalian ragu tentang agamaku, kalian ragu, maka saya tidak, saya tetap kokoh. Bagaimana kekokohan beliau? Fala a'budu alladhina ta'buduna min dunillah. Saya tidak akan menyembah apa-apa atau siapa yang kalian sembah selain dari Allah. Walakin a'budullaha alladhi yatawaffakum. Penegasan menunjukkan keyakinan, akan tetapi saya hanya menyembah kepada Allah yang mewafatkan kalian. Subhanallah. Kebahagiaan yang sangat besar bagi umat Islam. Ya. Dikokohkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan prinsip agamanya. Tapi kekokohan ini didapatkan bagi orang yang mengenal Islam dengan dalil-dalilnya. Orang yang mengenal tauhid, orang yang mengenal Islam di atas ilmu, di atas kejelasan, di atas basirah, di atas yakin. Ini menyebabkan pengikut Islam tersebut akan dikuatkan dan dikokohkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah kewajiban bagi umat Islam untuk mempelajari agamanya dan untuk menelaah ayat-ayat Al-Quran dan hadith-hadith Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam supaya dikokohkan di atas muka bumi ini dan dikokohkannya umat Islam di dunia dan di akhirat apabila mereka komitmen dengan agamanya. Wa yuthabbitullahu alladhina amanu bilqawli thabiti fil hayati dunya wal akhirah. Dan Allah mengokohkan orang-orang yang beriman dengan al-qaul ats-tsabit ya fi dunya wal akhirah, di dunia dan akhirah. Al-qaul ats-tsabit yaitu kalimat la ilaha illallah menurut penafsiran sebagian para ulama, dikokohkan dengan kalimat la ilaha illallah tatkala ia mengenal agamanya dengan baik. Di mana dikokohkannya? Di dunia dan di akhirat. Di dunia dan di akhirat. Dan ini kemuliaan yang sangat besar bagi umat Islam dan keutamaan bagi mereka, dikokohkan di atas keislaman. Ya. Karena itulah diantara ciri kemuliaan umat ini, ketika Hirakal bertanya kepada Ja'far bin Abi Talib yang merupakan pimpinan delegasi Rasulullah yang hijrah ke Habasyah, Taib. Ditanya, ya yang hijrah ke mana? Ke negerinya. Maka ketika ditanya tentang syariat Islam, tentang pengikut umat Islam, apakah ada di antara mereka yang murtad? Ya, karena benci kepada agamanya. Coba pertanyaannya. Maka Abu Sufyan waktu itu menjawab, yang Abu Sufyan ketika ditanya tentang kriteria umat Islam ini, ya bukan Ja'far bin Abi Talib ya, lain, Ja'far bin Abi Talib di kisah hijrah Habasyah. Ini Hirakal Malik Rum. Maka Abu Sufyan berkata, ya, bahwa tidak seorang pun, ya, yang murtad benci kepada agamanya. Bahkan mereka gigih membela agamanya dan rela mati untuk agamanya. Keutamaan umat Islam dikokohkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ini keutamaan, ya. Bagi siapa yang mengenal Islam, siapa yang mengetahui hakikat Islam, maka dia akan dikokohkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia dan di akhirat. Kemudian ayat yang ketiga yang disebutkan di sini oleh pengarang Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, kata beliau, wa qauluhu taala, dan firman Allah taala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa aminu bi rasulihi yu'tikum kiflaini min rahmatihi wa yaj'al lakum nuran tamshuna bihi wa yaghfir lakum wallahu ghafurur rahim. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah, wa aminu bi rasulih, dan berimanlah kalian kepada rasulnya, yu'tikum kiflaini min rahmati, kalian niscaya kalian akan diberi dua bagian dari rahmatnya, wa yaj'al lakum nuran tamshuna bih, dan akan dijadikan untuk kalian cahaya yang kalian berjalan dengannya, wa yaghfir lakum, dan kalian akan diampuni, wallahu ghafurur rahim, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Iya. Ayat ini menunjukkan keutamaan Islam dari beberapa sisi. Dikatakan di awal ayat, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, seruan kepada orang-orang yang telah mewujudkan hakikat keislaman, ya, mentahqiq keislamannya, membenarkan keislamannya. Ia dikatakan di sini, ittaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah. Kalimat takwa adalah menjalankan segala perintah Allah sesuai dengan tuntunan Allah, menjauhi segala larangan Allah sesuai dengan tuntunan Allah Subhanahu wa taala. Bertakwalah kalian kepada Allah, wa aminu bi rasulihi, dan berimanlah kalian kepada rasulnya. Ya. Dua pokok penting yang menggambarkan syariat Islam. Kalau kalian berislam dengan keislaman yang benar, yaitu kalian bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dan kalian beriman kepada rasulnya, maka disebutkan tiga pahala, tiga keutamaan bagi orang-orang yang menjalankan hal ini. Yang pertama dikatakan, yu'tikum kiflaini min rahmati, kalian akan diberikan dua bagian dari rahmatnya. Ya. Kalian akan diberikan dua bagian dari rahmat. Kiflaini itu maknanya haddaini atau nasibaini. Itu makna secara bahasa. Artinya kalau di Indonesia kan dua bagian. Min rahmatihi, dari rahmatnya. Dua bagian yang sangat besar. Al-kifl adalah bagian yang sangat besar dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang tidak butuh rahmat dari Allah Subhanahu wa taala? Dan kalau seorang sudah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, siapa yang bisa memberikan kecelakaan kepadanya? Dan ini rahmatnya bukan cuma satu yang dia dapatkan. Kiflaini min rahmati, dua bagian dari rahmatnya. Rahmat di dunia dan rahmat di akhirat. Ya. Keutamaan bagi kita semua yang masuk ke dalam Islam. Ini keutamaan yang pertama yang tersebut dalam ayat. Keutamaan yang kedua dikatakan, wa yaj'al lakum nuran tamshuna bih, dan akan dijadikan untuk kalian cahaya, kalian berjalan dengan cahaya itu. Di sini dikatakan cahaya, kalian berjalan dengan cahaya itu. Cahaya ini ada beberapa penafsiran di kalangan para ulama. Ada yang menafsirkan cahaya, dikatakan bahwa an-nur itu adalah Al-Quran, sebagaimana di dalam beberapa ayat yang menjelaskan tentang hal tersebut, bahwa an-nur kadang dalam Al-Quran disebutkan bahwa itu adalah Al-Quran, an-nur dikatakan sebagai penafsirannya adalah Al-Quran, dan kadang an-nur bisa bermakna adalah al-Islam, dan kadang an-nur bisa bermakna apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sebagaimana para ulama menafsirkan ayat, qad ja'akum minallahi nurun wa kitabum mubin, telah datang kepada kalian nurun, satu cahaya, wa kitabun mubin, dan kitab yang sangat jelas. Nah, di sini ada dua, cahaya dan kitab yang sangat jelas. Ya, kitab Allah Al-Quran telah disebut. Berarti nur ini apa? Salah satu penafsiran para ulama, nur adalah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Iya. Penafsiran yang keempat tentang nur ini, atau itu tiga penafsiran ya. Al-Quran, Al-Islam, dan As-Sunnah. Ya. Dan di dalam ayat ini bermakna umum. Iya. Bermakna umum. Jadi dikatakan wa yaj'al lakum nuran tamshuna bih, dan akan dibuatkan untuk kalian cahaya, kalian berjalan dengannya. Ya, kalimat tamshuna bihi, kalian berjalan dengannya, menunjukkan bahwa cahaya ini adalah cahaya yang senantiasa menyertainya, memberikan petunjuk kepadanya. Ya. Memberikan petunjuk kepadanya. Dan demikianlah, kalau seorang memeluk Islam dengan benar, mengetahui hakikat Islam, dan istiqamah di atas keislaman, dan bersungguh-sungguh di dalam mewujudkan hakikat keislaman itu, Allah akan memberikan cahaya kepadanya, senantiasa meneranginya, ya, mengeluarkannya dari lembah kegelapan, ya, akan diberikan cahaya oleh Allah dengan cahaya ilmu, cahaya yaqin, dan cahaya basirah. Dan ini adalah kemuliaan yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada umat Islam. Karena itulah hendaknya seorang berupaya untuk mempelajari agamanya. Semakin kuat seseorang di dalam agama, semakin paham dia tentang agamanya, semakin benar dia di dalam mewujudkan, dalam merealisasikan tuntunan dari syariat Islam, maka cahayanya akan semakin terang menyinari. Karena itulah dilihat bagaimana keutamaan dan kemuliaan orang-orang yang beriman, orang-orang yang benar-benar mewujudkan hakikat keislaman. Kita lihat bagaimana para sahabat radhiyallahu taala anhu, generasi pertama yang paling baik meneratkan keislaman dan paling tahu hakikat keislaman itu. Bagaimana mereka berjalan dengan cahaya dan mereka dimuliakan oleh Allah subhanahu wa taala. Karena itulah kalau umat ini ingin mulia, maka hendaknya mereka mewujudkan keislaman dengan benar, mengetahui hakikat dengan keislaman, dan berusaha untuk menjalankan keislaman itu pada diri mereka, pada keluarga mereka, pada masyarakat, dan pada seluruh manusia. Dan ini diantara dampak dan diantara kemuliaan bagi orang-orang yang berpegang dengan agama Islam. Maka dia akan diberikan cahaya. Semakin kuat cahaya ini, itu tatkala ia semakin mengenal Islam. Dan dia akan melemah tatkala dia tidak mengenal Islam, atau tatkala dia banyak melakukan penyimpangan atau melanggar syariat Islam itu. Dari Ibn Al-Qayyim rahimahullah ta'ala dalam kitab Al-Fawaid, ada menyebutkan tentang bagaimana dampak yang sangat negatif cahaya ini yang diberikan di dalam hati orang-orang yang beriman. Hati orang-orang yang mengenal Islam, berada di atas tauhid dan sunnah, berada di atas Al-Quran was sunnah sesuai dengan jalan para ulama as-salaf. Sampai kata beliau sebutkan, ini diantara pengaruh bagusnya orang yang punya cahaya ini. Kata Ibn Al-Qayyim, sungguhnya siapa diantara mereka yang dekat dari orang-orang yang mempunyai cahaya, maka itu akan memberikan pengaruh kepadanya, ia ditunjuki ke jalan yang lurus. Nah, karena itulah kata Ibn Al-Qayyim, kamu melihat orang yang bermaksiat dari ahli tauhid, dia bermaksiat kurang penerapan keislamannya, tapi karena dekatnya dia dengan umat Islam, apalagi dekat dengan orang-orang yang saleh, sehingga di banyak permasalahan dia melihat sesuatu dengan benar. Nah, walaupun dia sendiri tidak sempurna di dalam hal ini, bahkan kadang tidak mempunyai ilmu akan hal tersebut, tetapi tatkala dia dekat dengan cahaya tersebut, maka ia pun diberikan petunjuk. Ya, hanya dekat, apalagi kalau dia memiliki keutamaan yang sangat besar sekali. Kemudian disebutkan keutamaan yang ketiga dalam ayat ini, wa yaghfir lakum, dan kalian akan diampuni. Pengampunan bagi orang-orang yang berislam dengan benar. Dan ini keutamaan bagi umat Islam, bagi orang-orang yang meyakini agama Islam. Masuknya mereka ke dalam Islam itu adalah salah satu sebab dari sebab pengampunan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Di dalam surah Al-Ahzab ayat 35, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, innal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat, sampai akhir ayat sebutkan, wadzakirina allaha katsiran wadzakirat, a'addallahu lahum maghfiratan wa ajran azima. Sungguhnya laki-laki dan perempuan yang muslim, kemudian sungguhnya muslim dan muslimah, mukmin dan mukminah, ya, orang yang Islam, laki-laki dan perempuan, orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, disebutkan beberapa orang dalam ayat, sampai laki-laki yang banyak berzikir dan perempuan yang banyak berzikir. Semua ini disebutkan keutamaan. Apa keutamannya? A'addallahu lahum maghfiratan. Allah menyiapkan untuk mereka pengampunan. Wa ajran azima, dan pahala yang sangat besar. Ya. Dan syariat Islam penuh dengan hal ini, pengampunan. Dan pengampunan di sini berlaku umum dan berlaku pada beberapa bagian dalam syariatnya yang datang nas menunjukkan bahwa ini adalah sebab pengampunan. Masuknya seorang ke dalam Islam ini akan menggugurkan dosa-dosanya. Al-Islamu tajubbu ma qablahu. Islam itu menggugurkan apa-apa yang sebelumnya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis Abdullah bin Amr bin As riwayat Muslim, "Qad aflaha man aslama wa ruziqa kafafan wa qanna'ahu Allah bima ata." Telah beruntung orang-orang yang masuk Islam. Aflaha, dapatkan keberuntungan. Ini dia dapatkan bagi orang yang masuk ke dalam Islam. Jadi pengampunan-pengampunan umum bagi orang yang masuk kepada Islam. Dan ketika dia lakukan, dia jalankan syariat-syariatnya, dia dapatkan lagi berbagai macam pengampunan di dalamnya. Iya. Bagi orang yang salat. Iya. Orang yang salat, antara setiap salatnya adalah penggugur dosa-dosanya. Antara Jumat dan Jumat, penggugur dosa. Antara Ramadan dan Ramadan, kalau dijalankan bulan Ramadan, penggugur dosanya. Dalam hadis Uthman bin Affan, riwayat Muslim, as-salawatul khamsa wal-jum'atu ilal jum'ah wa ramadhan ila ramadhan kaffaratun lidunub lidunub ma lam yajtanibil apa namanya majtanabal kabair. Salat lima waktu dari Jumat ke Jumat setelahnya, Ramadhan ke Ramadhan setelahnya adalah penggugur dosa antaranya, ya, sepanjang dia tidak melakukan dosa besar. Lihat, keutamaan yang sangat besar. Bagi orang yang haji, dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man hajja falam yarfud wa lam yafsuq kharaja ka yaumi waladathu ummuh." Siapa yang haji, dia tidak yarfud, tidak berbuat perkara yang sia-sia, tidak berbuat kefasikan, maka dia keluar seperti ia dilahirkan oleh ibunya. Iya. Lihat. Keutamaan yang sangat besar. Ini hanya beberapa bagian dari bagian syariah. Dan betapa banyak, iya, bagian dari bagian syariah itu yang merupakan ladang amalan bagi kaum muslimin. Amalan yang sedikit pahalanya berlipat ganda. Iya. Coba. Dan ini termasuk keutamaan Islam yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada umat ini, yang hendaknya setiap muslim bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala diberikan nikmat mengenal Islam dan memeluk agama Islam. Hendaknya bersyukur, dan wajib kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala akan nikmat ini. Iya. Kemudian di akhir ayat dikatakan, wallahu ghafurur rahim, dan Allah subhanahu wa ta'ala maha pengampun lagi maha penyayang. Iya. Baik. Kemudian ini beberapa ayat yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab tentang keutamaan Islam. Dan keutamaan Islam itu sangatlah banyak. Ya. Tidak terbatas dalam ayat yang beliau sebutkan ini. Cuman beliau sebutkan di sini beberapa ayat hanya sekedar gambaran kepada kita umat Islam tentang beberapa keutamaan Islam. Yang pada hakikatnya banyak ayat yang menunjukkan tentang keutamaan umat Islam. Di antara ayat-ayat yang menunjukkan tentang keutamaan umat Islam, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'arufi wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kalian adalah sebaik-baik umat yang dikeluarkan untuk manusia. Lihat, dikatakan sebaik-baik umat dikeluarkan untuk manusia dengan sifat dan ciri mereka. Ta'muruna bil ma'ruf, amar ma'ruf, wa tanhauna 'anil munkar, dan kalian melarang dari kemungkaran. Wa tu'minuna billah, dan kalian beriman kepada Allah. Iya. Dan ini keutamaan yang sangat besar. Dijadikan umat ini sebagai umat yang paling baik. Semakna dengannya ayat di dalam surah Al-Baqarah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata." Demikianlah kami jadikan kalian sebagai umat pertengahan. Ya, banyak di antara para mufassirin yang menafsirkan, dan ini yang dikuatkan oleh Ibnu Jarir dan Ibnu Katsir, bahwa wasatan di sini adalah khiyaran, umat yang terpilih. Umat pertengahan artinya umat yang terpilih. Iya. Nah, baik, ada beberapa keutamaan lain saya akan uraikan, ya, di antara sela-sela hadits yang kita akan baca sekarang ini. Dikatakan di sini oleh pengarang, wa fi sahihi an ibni Umar radhiyallahu anhuma, dan di dalam as-sahih, ya, as-sahih di sini yang beliau inginkan yaitu sahih al-Bukhari. Dan ini penggunaan para ulama, khususnya ulama al-mutakhirin. Kalau ada hadith dalam riwayat Bukhari atau Muslim, itu kadang dia ta'bir dengan kalimat wafis sahih, dan di dalam kitab yang sahih. Ya, maksudnya hadith ini kadang riwayat Bukhari dan Muslim, kadang riwayat Bukhari saja, dan kadang riwayat Muslim saja. Ini banyak digunakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dalam buku-buku beliau. Di antara ulama sebelumnya seperti Ibnu Katsir, kalau kita baca tafsir beliau, banyak beliau pakai ta'bir ini, wafis sahih, wafis sahih. Yang beliau inginkan salah satu dari as-sahih atau dua-duanya, tergantung. Karena itu, karena kalimat ini fi sahih mujmal, maka saya akan rinci siapa as-sahih ini. Jadi katakan di sini oleh beliau, wa fi sahih, maksudnya sahih al-Bukhari. An ibni Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Ya, jadi hadisnya ini dalam sahih al-Bukhari. Beliau berkata, "Matalukum wa matalu ahli al-kitabaini." Perumpamaan kalian dan perumpamaan ahlul kitabaini, dua ahlul kitab. Ya. Siapa dua ahlul kitab? Hah? Yahudi dan Nasara. Ini pendapat jumhurul ulama bahwa ahlul kitab itu adalah Yahudi dan Nasara. Ada sebagian yang mengatakan ahlul kitab tiga, Yahudi, Nasara, Majusi. Ya. Tapi yang benarnya Majusi itu bukan ahlul kitab. Mereka ahlu syibhil kitab. Itu dikatakan, ya, punya mirip kitab tapi tidak punya kitab. Kalau Yahudi dan Nasara dikatakan ahlul kitab, ya, ahlul kitab, bi'tibar mereka memang dulu adalah umat para nabi, diturunkan kepada mereka kitab, ya. Tapi Yahudi dan Nasara yang ada setelah mereka itu adalah umat yang telah merubah agamanya, berada di atas kekafiran. Nah, dikatakan di sini, matalukum wa mathalu ahlil kitabaini, perumpamaan kalian dan perumpamaan dua ahlul kitab, maksudnya dua pengikut ahlul kitab, pengikut Taurat dan pengikut Injil. Taurat dan Injil yang dibunuh, yang diturunkan kepada nabinya, Taurat kepada Nabi Musa dan Injil kepada Nabi Isa. Perumpamaan kalian umat Islam dan perumpamaan mereka, kamathali rajulin, bagaikan seorang lelaki. Ya. Sini darbul amsal, membuat perumpamaan. Dan demikian dalam Al-Quran dan hadith banyak perumpamaan untuk mendekatkan pemahaman. Untuk mendekatkan pemahaman. Itu maksud dari perumpamaan-perumpamaan dalam Al-Quran dan Sunnah. Jadi perumpamaan seperti seorang lelaki, istajara ujara'a, dia menyewa atau menggaji beberapa orang pekerja. Jadi ada orang, dia gaji beberapa orang pekerja. Apa dia katakan? Faqala man ya'mal li minal gudwati ila nisfin nihar ala qiratin. Ia berkata, siapa yang ingin, ya, siapa yang beramal untuk saya dari pagi sampai pertengahan siang dengan upah satu qirat, Satu qirat ini satu kumpulan. Ya. Nah, itu upahnya satu qirat.